إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس جماعة عيد الأضحى عيد القربان رحمني ورحمكم الله جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد di waktu duha ini kita kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Idul Adha, Idul Qurban yang akan kita lanjutkan dengan syiar yang lainnya mengagungkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelian hewan kurban dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala pada momen Idul Kurban, suatu peristiwa fenomenal yang senantiasa kita ingat, yaitu ujian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada khalilnya, kekasih tertingginya setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim alaihi salatu wasalam. Setelah sekian lamanya mendambakan seorang putra, kemudian di usia tua Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anak yang pertama, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam, yang tentunya mengambil bagian cinta kasih dalam hati, dalam kalbu Ibrahim, hingga akhirnya datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengujinya sebagai seorang Khalilur Rahman, kekasih tertinggi Ar-Rahman setelah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah kecintaannya kepada Allah lebih tinggi daripada kecintaan anak yang disayanginya, yaitu Ismail? Maka pada peristiwa itu, peristiwa fenomenal itu, kita memetik faedah seorang anak yang berbakti kepada ayahnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya membuktikan bahwa cinta kepada Allah di atas segala-galanya, di atas kecintaan kepada anak, di atas kecintaan kepada diri sendiri. Inilah tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling diagungkan, yang paling dicintai, satu-satunya yang disembah, Tuhan yang benar, merendahkan diri kepadanya, menyembahnya dengan penuh rasa cinta, harapan, penuh pengagungan dan takut kepadanya. Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa fenomenal itu dalam surat As-Saffat dari ayat 101 sampai 112 yang jelas menunjukkan bahwa yang akan disembelih itu Ismail bukan Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabashsharnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'y, qala ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madha tara. Qala ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insha'allahu minas sabirin." فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Kemudian kami gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang lembut. Kemudian ketiga anak itu sudah berinjak, menginjak, besar, remaja, pemuda. Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi," yang itu merupakan wahyu, "sungguh aku melihat dalam mimpi aku akan menyembelihmu. Maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu." Tanpa ragu-ragu, dengan mantap Ismail mengatakan, "Hai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau insya Allah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar." Kemudian ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah dan semuanya telah disiapkan, seluruh faktor penyembelian telah dilakukan, Ibrahim telah membaringkan Ismail di atas wajahnya, di atas keningnya. Tidak ada yang tersisa kecuali menggerakkan pisau. Allah mengatakan, "Wanadainahu." Kami pun memanggilnya. "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membuktikan mimpimu. Engkau telah merealisasikan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata." Inilah hikmah dari peristiwa itu. Bukan tujuan penyembelihan Ismail, tetapi tujuannya adalah menguji Ibrahim. Dan tentunya sekaligus ujian bagi Ismail. Dan keduanya telah membuktikan dan telah lulus ujian. Tidak ada yang tersisa kecuali menggerakkan pisau. Dan kami gantikan dengan penyembelihan yang agung, yaitu kibas yang besar, warna putih, lengkap tanduknya, besar, agung karena pengganti Ismail. Dan itu menjadi sunnah sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang telah dibacakan memuji Ibrahim yang senantiasa mendapat pujian, dipuji oleh generasi berikutnya sampai hari kiamat. Dan terakhir, Allah memberitakan bahwasanya Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan putra bernama Ishak sebagai nabi yang soleh. Yang ini menunjukkan bahwa yang akan disembelih itu Ismail dan bukan Ishak. Sebelumnya, Nabi Ibrahim sendiri diuji oleh Allah dengan seorang ayah bernama Azar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kafir. Ayahnya bersungguh-sungguh berjuang untuk mengajak Ibrahim mengikuti kesyirikannya, menyembah berhala bersama kaumnya di masa Raja Namrud. Dan di sini berlaku kaidah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam keadaan seperti itu tetap berbakti kepada ayahnya. Tetap berbakti kepada ayahnya. Pada batas yang dibenarkan syariat, yaitu bergaul, bersikap kepada ayahnya dengan baik dan lembut. Sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu berjuang bersungguh-sungguh untuk mengajakmu berbuat syirik agar kamu menyekutukan aku dengan selainku yang kamu tidak punya ilmu atasnya, tidak punya hujjah atasnya, maka jangan kamu taati keduanya dan pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan Ibrahim mencontohkan alaihi salatu wassalam dengan lemah lembut beliau mengajak ayahnya untuk masuk Islam, untuk meninggalkan penyembahan berhala, kesyirikan, mengajak untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ayahnya mengancam Ibrahim, memarahinya, tetapi Ibrahim justru dengan lemah lembut berjanji akan mendoakan untuk ayahnya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Maryam ayat 41 sampai dengan ayat 49. Percakapan antara keduanya sungguh suri teladan bagi kita. Allah berfirman, kata Ibrahim, hai ayahku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikitpun. Hai ayahku, ayahandaku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu dari Allah yang kamu tidak miliki. Ikutilah aku, jangan maksiati aku. Aku akan beri kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Hai ayahandaku, jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu membangkang kepada Allah Ar-Rahman. Hai ayahandaku, aku khawatir, aku takut kamu diazab oleh Allah sehingga kamu menjadi kawannya setan. Apa kata Azar? Kata dia kepada Ibrahim, apakah engkau membenci agamaku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka aku rajam kamu. Jauhilah aku sementara waktu. Diancam, dimarahi. Apa jawaban Ibrahim? Qala salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayahandaku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiya. Aku akan mendoakan untukmu, sesungguhnya Rabbku penyayang padaku. Dan Ibrahim berjanji untuk menjauhinya sesuai perintahnya. Namun Ibrahim telah menjanjikan padanya untuk mendoakannya. Bakti Ibrahim kepada ayahnya berlanjut, terus mendoakan hidayah, taufik, kebaikan untuk ayahnya. Sampai jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya mati di atas kekafiran, penghuni neraka. Tidak mungkin lagi diupayakan. Tidak mungkin lagi doa tidak bermanfaat. Barulah Ibrahim berhenti mendoakannya. Karena mendoakan orang yang jelas-jelas dipastikan mati dalam kekafiran, tidak boleh didoakan. Meskipun itu orang tua sendiri, jika kita pastikan, mengetahui secara pasti, dia mati di atas kesyirikan, di atas kekafiran, sebagai penghuni neraka, maka haram kita doakan. Dalam surat At-Taubah ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana linnabiyyi walladina amanu ayastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi nabi, tidak pula orang yang beriman, untuk mendoakan orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat, ayah ibu sekalipun, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma 'idati wa'adaha iyyah. falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. Tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena Ibrahim telah berjanji kepada ayahnya pada kisah yang diceritakan sebelumnya. Karena telah berjanji untuk mendoakan ayahnya, maka Ibrahim terus menjanjikan itu, melaksanakan itu, mendoakan untuk ayahnya, sampai jelas bagi Ibrahim bahwa ternyata ayahnya adalah musuh Allah, kafir, musyrik. Tidak ada manfaatnya doa, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba yang senantiasa mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah. Banyak doa, banyak istighfar, banyak bertobat. Dan lembut. Ada dua tafsir mengenai kapan Ibrahim berhenti mendoakan ayahnya. Kapan jadi jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, mati di atas kekafiran, penghuni neraka dan tidak mungkin lagi didoakan, sehingga Ibrahim berlepas diri dan berhenti berdoa. Ada dua tafsir dinukil dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Kathir dan tafsir Al-Baghawi. Yang pertama yang datang dari Ibn Abbas, Mujahid dan yang lainnya, yaitu ketika Ibrahim melihat ayahnya mati tetap di atas kekafirannya, Ibrahim memastikan ayahnya adalah musuh Allah dan penghuni neraka, maka Ibrahim berhenti mendoakannya. Tafsir yang kedua, ketika Ibrahim berjumpa dengan ayahnya di akhirat. Berarti sepeninggal, berdasarkan tafsir ini, sepeninggal ayahnya Ibrahim masih terus mendoakan, mendoakan, mendoakan, karena belum jelas bagi Ibrahim nasibnya. Sampai akhirnya berjumpa di akhirat. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, bahwa Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar yang wajahnya kusam, muram. Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, bukankah telah saya katakan kepadamu, jangan maksiati aku. Kata ayahnya, sekarang saya tidak akan menyelisihimu. Maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepada aku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku, tidak akan menghinakan aku di hari hamba-hambamu dibangkitkan di hari ini. Kehinaan apa yang paling besar dari seseorang dijauhkan dengan ayahnya, anaknya dalam surga, ayahnya dalam neraka? Kata Allah, inni haramtul jannah alal kafirin. Ibrahim, aku mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Undur ila rijlaik, undur ma baina rijlaik, lihat ke bawah kakimu ya Ibrahim. Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin multatikhin fayu'khadhu biqawa'imihi fayulqa fi an-nar. Kemudian Ibrahim melihat ke bawah kakinya, ternyata ayahnya Azar telah dirubah wujudnya, telah diubah wujudnya oleh Allah menjadi seekor dabu' jantan, yaitu hine, binatang yang mirip anjing yang gemar membongkar kuburan untuk makan bangkai, yang sudah berlepotan dengan kotorannya. Kemudian keempat kakinya diambil oleh malaikat lantas dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah Ibrahim berhenti memastikan ayahnya penghuni neraka dan dia berlepas diri darinya. Ini tafsir Ubaid bin Umair dan Sa'id bin Jubair. Wallahu a'lam. Yang jelas kita petik dari sini bahwa Ibrahim berhenti mendoakan ketika mengetahui dan memastikan ayahnya penghuni neraka. Karena jika dipastikan seseorang mati di atas kekafiran, di atas kesyirikan dan dia penghuni neraka, maka tidak boleh mendoakannya dan tidak ada gunanya. Jadi di antara bakti seorang anak kepada orang tua, dia tidak henti-hentinya mendoakan orang tuanya agar dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Selama kita tidak bisa memastikan bahwa ayah ibu kita mati di atas kekafiran setelah hujjah ditegakkan, selama kita tidak bisa memastikan hal itu, yang berarti kita berharap, masih berharap ada udzur baginya, dengan sebab kejahilan dan syubhat yang menghalanginya dari petunjuk Allah, maka kita terus mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang insan meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang saleh mendoakan kebaikan untuknya. Adapun jika dipastikan dia mati di atas kekafiran setelah ditegakkan hujjah atasnya tanpa menyisakan udur kejahilan, maka haram mendoakannya. Ketika dia mati, berakhir sudah kesempatan itu dan tidak mungkin lagi didoakan, tidak ada gunanya. Dan haram bagi kita untuk terus mendoakannya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah pada ayat yang telah dibacakan, "Ma kana lin nabiy walladzina amanu ila akhiril ayah." Yang telah dibacakan bahwa tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan orang-orang musyrik meskipun keluarga sendiri jika telah jelas mereka sebagai penghuni neraka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam satu perjalanannya ketika melintasi kuburan Nabi, kuburan ibunya, Nabi alaihi salatu wassalam minta izin kepada Allah dua perkara. Minta izin untuk mendoakan istighfar ampunan buat ibunya, minta izin untuk menziarahi kuburannya. Allah mengizinkan untuk menziarahi kuburannya tetapi melarangnya untuk mendoakan ampunan untuk ibunya. Artinya dia telah dipastikan masuk neraka. Nabi menziarahi kuburan ibunya. Kemudian di kuburan itu Nabi menangis terisak-isak karena kasihan kepada ibunya yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka dan tidak mungkin lagi untuk ditolong. Dia minta izin untuk berdoa tetapi Allah melarangnya. Jamaah Idul Adha, Idul Qurban, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hak orang tua amatlah besar dan sulit kita balas secara penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu. Pada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi bersabda, "La yajzi walidun waladan illa ayyajidahu abdan mamlukan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya diperbudak, kemudian dia beli orang tuanya, kemudian dia merdekakan, dia bebaskan orang tuanya dari perbudakan dan kembali berstatus merdeka. Disitulah dia bisa membalasnya. Terutama hak ibu, terutama hak ibu, terutama hak ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, seorang pria datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahaqqu bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, "Man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Nabi mengatakan, "Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abak. Thumma adnak wa adnak. Thumma adnaka adnak." Kata Nabi, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu." Tiga kali Nabi mengulanginya. Baru kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat, keluarga terdekat dan terdekat. Pada hadis Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Adz-Dzahabi dan Al-Mundhiri. Kata Al-Albani, sanadnya hasan insyaallah. Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu, aku ingin ikut berperang. Wa qad ji'tu astasyiruk, dan sungguh aku telah datang minta nasihat. Apa kata Nabi? Hal laka ummun? Apakah kamu punya ibu? Kata dia, na'am. Ya. Kata Nabi alaihissalam, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Jangan pergi berperang. Fardu kifayah. Berperang fardu kifayah. Bisa diwakili oleh muslimin yang lainnya. Kamu pulang ke ibumu. Temani ibumu. Berbakti ibumu. Berbakti kepada ibumu. Karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua telapak kakinya. Artinya, berbakti kepada ibu, tentunya selama bukan maksiat, penentu masuk jannah. Sebagaimana pula durhaka kepada ibu adalah bisa menjadi penyebab masuk neraka. Sallallahu salam wal afiyah. Adapun hadith yang masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki para ibu. Hadith itu maudhu', palsu. Tetapi telah diwakili oleh hadith yang sebelumnya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bisa menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah. Jika celaka, bisa menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah dan dimasukkan dalam neraka. Tutur kata kita, sikap-sikap kita, kita jaga dengan lemah lembut, tawadhu, merendah diri pada kondisi apapun. Dan telah kita dengar bagaimana kisahnya Ibrahim pada kondisi sedemikian rupa masih tetap menjaga kelembutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Rabb, engkau telah menetapkan, mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janaḥa adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Jika engkau diuji oleh Allah salah satu dari kedua orang tuamu atau keduanya, engkau dapati masuk ke usia senja. Itulah seberat-beratnya ujian. Pada saat orang tua sudah tua, di usia senja, melemah segala macamnya, sehingga muncullah kekurangan-kekurangan padanya. Benar-benar seorang anak diuji kesabarannya. Allah memerintahkan, jangan sekali-kali engkau mengatakan ah, apalagi yang lebih dari itu. Jangan sekali-kali engkau membentaknya. Ucapkanlah ucapan yang lembut, yang lemah lembut, yang baik, yang sopan. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Doakan selalu, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah menyayangiku di usia kecil. Jika di antara kita masih tersisa orang tua kita, keduanya atau salah satunya, kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Kesempatan pula bagi kita untuk memperbaiki apa yang lewat jika kita telah terjerumus. Kita mohon maafnya dan kita perbaiki dan kita terus doakan. Jika kedua orang tua kita atau salah satunya telah meninggal, maka yang bisa kita lakukan diantaranya adalah terus mendoakan kebaikan selama kita tidak memastikannya mati di atas kekafiran sebagai penghuni neraka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.